Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Zakah. Syahrul Zakah, Syahrul Sadaqah, Syahrul Infak. Bulan di mana orang-orang yang berpuasa, kaum muslimin, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sadaqahnya. Meskipun zakat yang terkait secara langsung dengan bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah, tapi momentum Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini dijadikan peluang dan kesempatan untuk mengeluarkan yang terbaik, melaksanakan perintah Allah. Karena itu mari kita jadikan zakat, infak, sedekah yang starting point-nya pada bulan Ramadan ini untuk kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita. Sungguh sangat nikmat apabila kita memberi, berzakat, berinfak, bersedekah. Itu bagian dari kebutuhan kita, bagian dari keutamaan kita, bagian dari kenikmatan kehidupan. Berbahagialah orang yang selalu tangannya di atas, memberi, memberi, memberi, memberi kepada keluarganya, kepada tetangganya yang membutuhkan, pada anak yatim, pada fakir miskin, memberikan kebaikan. Kemudian merasakan juga kenikmatannya orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Itu sesuatu yang sangat indah sekali dalam kehidupan ini. Ternyata berzakat sesuatu yang sangat indah. Berinfak, bersedekah sesuatu yang sangat indah. Pantas Rasulullah SAW, orang yang sangat pemurah, ternyata di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Dalam hadis digambarkan Rasulullah berinfak di bulan Ramadan seperti angin yang melesat cepat begitu. Selalu beliau keluarkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Dan ternyata beliau adalah tokoh yang paling berhasil di dalam menata kehidupannya, yang memberi contoh saudara dan bayi kita. Karena itu, kalau kita ingin berhasil hidup ini, mari kita jadikan berzakat, berinfak, bersedekah sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, kebutuhan hidup kita. Insya Allah, kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.